yang perlu kita sampaikan untuk menunjukkan bahwa mereka para ulama sepakat ijma, apakah dari kalangan sahabat maupun tabi'in maupun tabi'it tabi'in maupun para imam-imam setelahnya, bahwa sunnah diutamakan di atas ra'yu, sunnah diutamakan di atas pendapat pribadi, sunnah diutamakan di atas ucapan siapapun, apalagi hanya perasaan kita sendiri. Di antaranya ucapan Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullah, sebagaimana dinukil dalam kitab I'lam al-Muwaqqi'in, kata beliau, la ra'ya li ahadin ma'a sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada pendapat siapapun bersama sunnah yang sudah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan beliau rahimahullah, kalau sudah ada sunnah maka enggak ada pendapat siapapun yang bisa mengalahkannya. Demikian pula Abu Qilabah rahimahullah menyatakan, idza haddatsa ar-rajul bis sunnah faqala da'na min hadha hadz kitabullah fa'lam annahu dhal. Kata Abu Qilabah, kalau engkau mengajak bicara seseorang dengan sunnah, disampaikan pada sunnah, ternyata orang itu menjawab, da'na min hadha, tinggalkan itu, coba berikan dalil dari Quran, ketahuilah bahwa orang itu sesat. Fa'lam annahu dhal. Demikian kata Abu Qilabah. Dikasih sunnah, tidak mau, mintanya Quran. Fa'lam annahu dhal. Ketahuilah kalau dia sesat. Sudah dibahas tadi kenapa sebabnya. Karena sunnah itu sudah terkandung di dalam Al-Quran. Dalam sekian ayat Allah katakan, atiullahu atiur rasul, atau kalimat ittabi'uhu la'allakum tahtadun, ikutilah dia agar kalian mendapatkan bimbingan. Perintah untuk mengikuti Nabi. Maka ketika ada seorang wanita tanya, aku tidak mendapati dalam Al-Quran haramnya mencabut bulu alis, aku tidak mendapatkan haramnya tato dalam Al-Quran. Kata yang ditanya, kalau gak salah seorang sahabat, kamu gak teliti carinya. Ada, aku juga cari dari ujung ke ujung, dari ghilaf ke ghilaf, dari cover awal sampai cover akhir. Ada, kamu kurang teliti. Coba tunjukkan padaku, kata wanita tadi. Buka nih ayat ini, ma atakumur rasul faquduhu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang diajarkan oleh Nabi, ambillah, dan apa yang dilarangnya, tinggalkanlah. Ada. Berarti tadi itu perintah dari Nabi dalam hadis yang sahih, dan dalam Al-Quran ada, ma atakumur rasul faquduhu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang diboleh Rasul, ambillah, dan apa yang dilarangnya, tinggalkanlah. Dan ini termasuk yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Maka kalau ada seorang disampaikan sunnah, belum menyatakan hadis kitab Allah, coba dari Quran ada enggak? Sudah ada tanda-tanda kalau orang ini bermasalah, ada sesuatu cara berpikirnya yang salah. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i pernah mengisahkan, kata beliau, sampai kepadaku oleh Abu Hanifah Ibn Samak Ibn Fadl Asyihad, qala haddatsani Ibn Abi Dhi'ab, menyampaikan kepadaku Ibn Abi Dhi'ab dari Muqri, dari Bishurah Al-Ka'bi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam Am Al-Fath menyatakan, man qutila lahu qatil fa huwa bi khairin nadharain, in ahabba akhadha al-'aql wa in ahabba falahu qut. Siapa yang memiliki keluarganya yang terbunuh, maka silakan mau qisas atau mau diyat. Sampaikan hadis. Kemudian berkata seorang, faqultu li Abi Dhi'ab, ata'khudhu bihi, apakah engkau sependapat dengan hadis ini? Ibn Abi Dhi'ab itu kaget dengan pertanyaan tadi. Apakah engkau sependapat dengan hadis ini? Kata dia, fadharaba sadri, maka Ibn Abi Dhi'ab memukul dadaku dan menjerit dengan suara yang keras, siyahan kathira, dengan suara yang berulang-ulang sampai hampir menyakiti aku. Dia menyatakan, uhadditsuka an Rasulillah wa taqul ta'khudz bihi. Aku katakan qala Rasulullah, kemudian kamu tanya apakah aku sependapat dengannya? Na'am, akhudz bihi. Wa dzalika al-fardhu 'alayya wa 'ala man sami'a. Iya, aku sependapat dan setiap orang wajib sependapat dengannya. Bagi yang mendengarkan dan bagi yang tidak membaca, wajib bagiku dan bagi siapapun yang mendengarnya untuk sependapat. Inna Allah tara Muhammad minan nasi fahadahu bihi. Allah Subhanahu wa taala memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengajarkan hidayah. Wa akhtara lahu ma akhtara lahu wa 'ala lisanihi, kemudian dipilihkan untuknya melalui lisan rasulnya. Fa'ala al-khalqi an yattabi'u, maka semua umat wajib mengikutinya. Ini mengikuti sunnah tadi. Dan terus diulang-ulang kalimatnya. Qala wa ma sakata hatta tamannaitu an yaskut. Kata si penanya tadi, sungguh beliau tidak berhenti berbicara sampai dalam hatiku mudah-mudahan beliau mau berhenti. Apakah aku tidak dapat dengannya? Imam Syafi'i sendiri menyatakan, rahimahullah, Muhammad bin Idris Syafi'i rahimahullah, ajma'al ulama, telah sepakat ijma' seluruh para ulama, anna man istabana lahu sunnah, sunnah Rasulullah SAW, lam yahilla lahu an yada'aha liqawli ahad. Kata Imam Syafi'i, telah ijma' sepakat seluruh para ulama, barang siapa yang sudah jelas baginya sunnah, maka tidak boleh meninggalkannya karena ucapan siapapun. Saya ulangi, siapa yang sudah jelas baginya sunnah, maka tidak boleh meninggalkannya karena ucapan siapapun. Dan ijma, artinya seluruh para ulama, kalau mereka sudah sepakat ijma, maka siapa yang menyelisihinya, maka dia menyendiri dalam neraka. Man syadza syadza finnar. Khairuddin Azzaqullah al-Humaydi rahimahullah, ulama yang seangkatan dengan Imam Syafi'i, pernah menceritakan tentang Imam Syafi'i. Rawa Syafi'iyu yawman haditha. Imam Syafi'i pernah meriwayatkan satu hadith. Faqultu, maka aku katakan, ta'khudz bihi, apakah engkau sependapat dengannya? Maka Imam Syafi'i menjawab, ra'aitani kharajtu min kanisa aw alayya zannar, apakah engkau lihat aku keluar dari gereja atau di gamisku ada sabuknya? Sabuknya kaum muslimin dengan sabuknya para pendeta, gamisnya kaum muslimin dan gamisnya para pendeta bedanya di sabuk. Kalau kaum muslimin tidak memakai sabuk, kalau mereka seperti jubah juga tapi pakai sabuk, maka dianjurkan oleh para ulama, bahkan diperintahkan nasihat itu, jangan menyerupai mereka, jangan memakai sabuk di tengahnya. Qulina azakumullah, disebutkan di sini orang tadi bertanya, apakah kamu sependapat dengan hadis itu? Hadis diriwayatkan dengan sahih, ditanya apakah kamu sependapat, maka Imam Syafi'i marah dan menyatakan, ra'aitani kharajtu minal kanisa aw alayya zannar, apakah kau lihat aku keluar dari gereja atau di gamisku ada sabuknya sehingga kau tanyakan seperti itu? Hatta idza sami'tu an Rasulillah haditsan la aqul bihi, hingga aku kalau mendengar hadis tidak sependapat dengannya. Ya ini huwaza, dalam riwayatnya disebutkan huwaza khaltu min hadis amin masjidil muslimin, lihat aku, aku keluar dari masjidil muslimin, aku salat bersama kaum muslimin, bagaimana mungkin aku menentang ucapan Rasulullah SAW? Bagaimana mungkin aku tidak sependapat dengan ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam? Sebagaimana dalam riwayat yang kedua, masih Imam Syafi'i juga, ketika ditanya tentang satu masalah, Imam Syafi'i menjawab. Dalam riwayat, dalam hadis ini atau dalam masalah ini ada hadis, haddatsana fulan an fulan, sebutkan hadisnya. Rawa fiha kaza wa kaza, diriwayatkan dari Nabi begini dan begitu. Tiba-tiba ada yang bertanya, ya Aba Abdillah taqulu bihi, wahai Abu Abdillah, apakah engkau sepakat dengannya? Kunyahnya beliau Imam Syafi'i Abu Abdillah. Wahai Abu Abdillah, apakah engkau sependapat dengannya? Farta'ada Syafi'i, Imam Syafi'i gemetar, gemetar wantahob dan marah, sampai berkata, ya hadha ayyu ardin tuqilluni wa ayyu sama'in tuzilluni, ya hadha, bumi mana yang akan aku pijak, Langit mana yang akan menaungi aku kalau aku meriwayatkan satu hadis kemudian aku tidak sependapat dengannya? Ya taqul bina azakumullah. Bumi mana yang akan aku pijak? Langit mana yang akan menaungi aku kalau aku mendengar satu hadis kemudian aku tidak sependapat dengannya? Na'am 'ala as-sam'i wal basar. Iya. Aku tunduk dengan telingaku dan mata. Ya taqul bina azakumullah imam. Syafi'i rahimahullah. Termasuk Imam Abu Qilabah rahimahullah. Termasuk Imam Al-Humaydi rahimahullah. Termasuk Imam Ibn Abi Dzib rahimahullah. Termasuk imam-imam para ulama seperti Imam Ahmad juga. Apa kata Imam Ahmad? Man radda hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa ala syafa halaka. Siapa yang menolak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang menolak hadis, bukan hanya sunnah, satu hadis. Siapa yang menolak satu hadis dari Nabi SAW, maka dia di pinggir jurang kebinasaan. Siapa yang menolak satu hadis di pinggir jurang kebinasaan. Qulibirina'azakumullah. Apa maknanya menolak? Menentang. Hadis ini gak cocok di zaman ini. Hadis ini kayaknya terlalu kejam. Masa manusia dirajam? Hadis ini kelihatannya, aduh rasa-rasanya tidak tepat. Astagfirullah. Ala syafa halaka. Dia di pinggir jurang kehancuran kalau berani menolak satu sunnah saja. Qala al-Barbahari rahimahullah. Kata Imam al-Barbahari, idza sami'ta ar-rajul yat'an fil athar. Kalau seseorang melihat seseorang mencerca athar-athar atau menolak athar-athar, athar adalah riwayat, menolak riwayat-riwayat. Aw yuridu ghairal athar, aku menginginkan yang selain riwayat, selain athar, selain hadis, fattahimhu 'ala al-islam, maka tuduhlah keislamannya. Wa la tashukku annahu sahibu hawan mubtadi', dan jangan ragu kalau dia itu adalah ahlul bid'ah yang sesat. Kalau ahlul bid'ahnya jelas keislamannya, wallahu a'lam. Katakan ragukan keislamannya dan tidak ragu lagi kalau dia adalah ahlul bid'ah yang sesat. Kalau mencerca sunnah, melecehkan sunnah, menolak sunnah. Qul inna a'udzubikumullah. Kita iman itu adalah sunnah yang mulia. Kita yakin itu sunnah yang mulia dan kita upayakan untuk kita hidupkan kalau kita mampu. Kalau tidak mampu, tidak apa. Tetapi mulut jangan mencerca, jangan melecehkan, jangan mengejeknya, jangan merendahkannya. Berkata Abu Qasim Al-Asbahani rahimahullah, qala ahlus sunnah min as-salaf. Berkata ahlus sunnah dari kalangan salaf, idza ta'ana ar-rajul 'ala al-athar yanbaghi an yuttaham 'ala al-islam. Kalau ada seseorang yang mencerca sunnah, melecehkan sunnah, athar-athar, riwayat-riwayat, hadis-hadis, maka sepantasnya dia untuk dituduh keislamannya. Ini ucapan Abul Qasim Al-Asbahani menukil ucapan salaf. Qala ahli sunnah minas salaf. Artinya bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Seluruh ahli sunnah menyatakan begitu. Para imam-imam ahli sunnah menyatakan siapa yang melecehkan sunnah, menolak sunnah, menentang sunnah, maka tertuduh dia. Kalau dia dengar sunnah, kenapa? Karena namanya muslim, ya pasti akan tuduh dengan sunnah. Apa isinya Islam? Isinya Islam, sunnah demi sunnah. Barakallahu li wa lakum. Semoga memberikan barakah kepada kita dan kalian. Semoga memberikan taufiq wal afiyah. Semoga memberikan kepada kita al-ilmu wal amal. Amin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira.